Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين أعزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid syarah kitab Tauhid. Pembahasan kita masih menyebutkan tentang kesimpulan-kesimpulan atau faidah-faidah secara umum pada bab yang ke-15, bab qalillahi ta'ala hatta idha huzzi'a an qulubihim ila akhir ayat. Masuk pada faidah yang kelima, al-khamisah. Ana Jibril yujibuhum ba'da dhalika biqaulihi qala kada wa kada. Sesungguhnya Jibril yang menjawab pertanyaan mereka, ya, setelah itu dengan ucapannya Allah mengatakan ini dan Allah mengatakan itu. Ya, setelah kita jelaskan ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan wahyunya, maka malaikat mendengar suara gemerincing seperti rantai yang diseret di atas batu yang licin. Ini membuat mereka pingsan. Nah, sujud tersungkur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga ketika mereka bangun dari pingsannya, mengatakan, "Mada qala rabbukum?" Yang diucapkan oleh Rabb kalian. Nah, dan Jibril alaihissalam menjawab pertanyaan mereka setelah itu dengan mengatakan, "Qala kada wa kada." Allah mengatakan ini, Allah mengatakan As-sadisatu, yang keenam, dikru anna awwala man yarfa'u rasahu Jibril. Penyebutan bahwasannya awal yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah Jibril. Ini menunjukkan tentang keutamaan malaikat Jibril. Dan telah kita jelaskan bahwa Jibril ini afdhalul malaikat. Malaikat yang paling afdhal. Dikatakan tugasnya pun sangat mulia, yaitu menyampaikan wahyu. Annahu yaqulu as-sabi'ah, yang ketujuh, annahu yaqulu li ahli samawati kullihim li annahum yas'alunahu. Sesungguhnya Jibril mengatakan kepada penduduk langit semuanya, ya, li annahum yas'alunahu, dikarenakan mereka bertanya kepada Jibril. Ya, setiap lewat ke langit yang ini, penduduk langit yang ada di sana bertanya kepada Jibril. Lewat lagi langit yang berikutnya, mereka bertanya lagi kepada Jibril. Lewat lagi langit yang berikutnya, mereka bertanya lagi kepada Jibril. Ini menunjukkan bahwasanya langit itu ada 7 lapis. Yeah. Dan setiap langit tersebut ada penduduknya dari kalangan malaikat. Ya, langit pertama, kedua, ketiga, sampai 7 lapis langit. Nah, as-saminatu, faedah yang ke-8, annal ghasya ya ummu ahla samawati kullihim. Nah, sesungguhnya ya, pingsan itu ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa taala ini menyeluruh kepada seluruh penduduk langit semuanya. Nah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. At-tasi'atu, yang kesembilan, irtijafus samawati bikalamillah. Bergetarnya, bergoncangnya langit-langit disebabkan mendengarkan ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ashirah, yang ke-10, anna Jibril huwa alladhi yantahi bil wahyi ila haitsu amarahu Allah. Sesungguhnya Jibril dialah yang menyampaikan wahyu sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Nah, malaikat Jibril yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan wahyu. Al-hadiyata asyrata dikru istiraqis sayatin. Faedah yang ke-11, penyebutan tentang istiraqis sayatin. Syaitan mencuri pendengaran. Nah, telah kita jelaskan sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, syaitan mereka senantiasa mencuri pendengaran dari langit. Begitu juga ketika diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi tatkala mereka mencuri pendengaran dari langit, dilempar dengan bintang-bintang. Ada yang kena sebelum mereka menyampaikannya kepada dukun atau tukang sihir. Ada juga yang kenanya setelah mereka menyampaikan kepada dukun dan para tukang sihir. Asaniyata asyrata sifatu rukubi ba'dihim ba'dah. Sifat bagaimana sebagian mereka itu naik di atas sebagian yang lainnya. Ini para syayatin ketika mencuri pendengaran dari langit, sebagian mereka naik di atas sebagian yang lainnya. Tak kita jelaskan makna daripada ucapan ini. Asalisata asyrata irsalu asyihab. Faedah yang ke-13 tentang dilemparkannya bintang-bintang. Sebagai rujuma lisyayatin, melempari syaitan-syaitan yang hendak mencuri pendengaran dari langit. Nah, sehingga zaman dulu sering terjadi meteor. Ini maksudnya adalah bintang yang jatuh ke bumi disebabkan tadi. Nah, melempar syaitan-syaitan yang mencuri pendengaran dari langit. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya kepada para sahabatnya tatkala beliau sedang duduk bersama beberapa orang sahabatnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ma kuntum taqulun idha kana mislu hadha fil jahiliyah. Ketika ada bintang yang jatuh, bercahaya, bersinar. Nah, Rasul mengatakan, apa yang kalian ucapkan apabila hal ini terjadi pada masa jahiliyah? Mereka mengatakan, barangkali dengan jatuhnya bintang ini dilahirkan seseorang yang besar. Atau barangkali dikarenakan meninggalnya seseorang yang besar. Maka Nabi SAW menjelaskan kepada sahabat-sahabatnya tersebut. Nah, Rasul mengatakan, fa innaha la yurma biha li mauti ahadin wala li hayati. Sesungguhnya bintang tersebut tidak dilemparkan dikarenakan meninggalnya seseorang yang besar, atau tidak juga dikarenakan hidupnya seorang yang besar. Nah, maka Nabi Rasulullah menyebutkan tentang para jin atau syaitan yang mereka mencuri pendengaran dari langit. Kemudian mereka dilempari dengan bintang-bintang tersebut. Nah, ya, jika jatuhnya bintang tersebut, nah, itu sebagai bentuk lemparan kepada syaitan dan jin yang mencuri pendengaran dari langit. Arabi'ata asyrata, yang ke-14, annahu taratan yudrikuhu syihab qabla ayulqiyaha. Sehingga kadang-kadang bintang-bintang tersebut mengenai jin atau syaitan sebelum menyampaikannya kepada dukun atau tukang sihir. Wa taratan yulqiha fi uduni walihi minal insi qabla ayudrikahu. Dan kadang-kadang setan jin tersebut menyampaikan berita dari langit, nah, yang mereka curi pendengaran dari langit tersebut pada telinga walinya, yaitu para dukun, tukang sihir, minal insi, dari kalangan manusia, qabla ayudrikahu, sebelum bintang-bintang tersebut mengenainya. Kadang-kadang ada yang tersampaikan kepada dukun dan sihir, para tukang sihir, nah, sebelum mereka terkena dengan lemparan bintang tersebut. Ada juga, nah, yang mereka terkena lemparan bintang terlebih dahulu sebelum menyampaikannya kepada para dukun dan tukang sihir. Al-khamisata asyrata kaunul kahin yasduku ba'dul ahyan. Yang ke-15, keberadaan al-kahin, dukun, yang yasduku ba'dul ahyan. Benar pada sebagian keadaan. Kenapa dikatakan sebutkan dalam hadis tadi? Satu kebenaran ditambah dengan berapa? 100 kedustaan. Sehingga kadang-kadang ada yang benarnya. Tapi yang benar ini ternyata ditalbis, dicampur adukan dengan 100 kedustaan. Sehingga kita enggak mengetahui mana yang benarnya. Walaupun kadang-kadang ada satu perkara yang benar tadi. Tapi dikatakan tidak jelas mana yang benarnya, maka tidak boleh kita membenarkan ucapan tukang sihir dan juga para dukun. Nah, sehingga pada faedah yang asadisata asyrata, pada yang ke-16, kaunuhu yakdibu ma'aha mi'ata kidbah. Keberadaan tukang sihir dan juga dukun yang mendustakan, berdusta bersama satu kebenaran itu dengan 100 kedustaan. Yang benarnya satu, tapi kedustaannya sampai 100 kedustaan. Oleh karena itu, Nabi SAW melarang untuk mendatangi atau bertanya kepada dukun atau yang sejenisnya. Rasul mengatakan, man ata kahinan au arafan fasa'alahu. Nah, barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal. Ya. Dia datang, nah, kepada dukun tersebut. Maka Rasulullah mengatakan, lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman. Salatnya tidak diterima selama 40 hari. Nah, ini bagi yang mendatangi dukun atau para normal tadi. Yeah. Salatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Ini sekedar datang saja kepada dukun. Yeah. Lebih parah lagi kalau dia membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun. Nabi SAW mengatakan, man ata kahinan au arafan fasaddaqahu bima yakul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, kemudian membenarkan terhadap apa yang diucapkannya, maka sungguh dia telah mengkufuri terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan perkara yang remeh mendatangi dukun ini. Ya, kalau sekedar mendatangi dukun saja tadi. Nah, walaupun dia tidak membenarkan. Ya. Tapi dia datang ke dukun. Nah. Ya. Walaupun tidak membenarkannya. Ini diberikan hukuman sholatnya tidak terima selama 40 hari. Ya, apalagi kalau datang ke dukun, bertanya, kemudian membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun tadi. Nah, maka dia telah kufur, telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beda halnya kalau kita datang dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Datangi dukun menjelaskan kemungkaran yang ada padanya. Ya. Ini dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Dibolehkan dalam syariat. Tapi kalau sekedar datang ke dukun saja, enggak ada niatan amar ma'ruf nahi mungkar. Hanya sekedar iseng-iseng saja bertanya kepada dukun. Walaupun tidak membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun tadi, ini diancam dengan tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Apalagi kalau dia bertanya dan juga membenarkan para dukun tersebut. Nah, ya, maka ini menunjukkan tentang batilnya praktek sihir dan perdukunan. Ya, kenapa sumbernya itu sama? Nah, yaitu mengambil dari syaitan. Ini sumber perdukunan dan juga sihir. Ya, sehingga tidak diterima praktek sihir. Dan juga tidak diterima berita dari penyihir. Ya, jangan diterima. Nah, khabar-khabar, berita-berita dari tukang sihir. Begitu juga perdukunan. Ya, tidak diterima perdukunan dan tidak diterima berita atau khabar dari dukun. Ya, jangan sampai kita mempercayainya. Nah, ya, kenapa dikatakan tadi kita sebutkan ya, masdarnya, sumbernya itu sama ya, yaitu dari syaitan. Nah, tidak boleh membenarkan praktek perdukunan dan juga tidak boleh membenarkan praktek sihir ya, dan tidak boleh pergi datang kepada mereka. Nah, kalau kita perhatikan sekarang ini, ya, para dukun atau tukang sihir, mereka tidak menamai dirinya sebagai dukun atau tukang sihir. Ya, tapi sekarang ini menampakkan mereka itu sebagai tabib-tabib. Nah, ya, orang yang ahli, nah, dalam pengobatan. Ya, sekarang mereka menampakkan demikian. Nah, sehingga banyak orang yang tertipu. Ya. Mereka buka praktek pengobatan-pengobatan. Nah, dan ternyata pengobatan yang mereka lakukan itu, pengobatan yang tidak syar'i. Bahkan, sebagian mereka ada yang mensyaratkan kalau mau sembuh, harus membeli ini dan itu. Nah, dipersembahkan kepada jin ini dan jin itu. Nah, ini keadaan sekarang ini. Mereka mengobati orang-orang sakit dengan praktek perdukunan, praktek sihir. Tapi mereka tidak mengatakan ini sihir. Tidak mengatakan demikian. Ini perdukunan. Tidak. Tapi menampakkan kepada orang-orang bahwa mereka itu sedang mengobati manusia dengan perkara-perkara yang dianggap mubah. Nah, kadang-kadang mereka pun menampakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan menampakkan dengan membaca sesuatu daripada Al-Qur'an. Tapi kadang-kadang mereka pun mengatakan kepada orang yang sakit tadi, sembelih hewan ini, sembelih hewan itu, untuk memudahkan kesembuhan. Ini talbis, mencampur adukan. Nah, atau diajarkan zikir yang syar'i, diajarkan juga jampe-jampe. Talbis semacam ini. Jampe-jampe yang isinya bahasa-bahasa yang tidak jelas. Kadang-kadang meminta-minta, memohon-mohon, meminta bantuan kesembuhan kepada para jin, para syaitan. Sehingga walaupun dirubah-rubah namanya sekarang ini, para dukun, tukang sihir tadi, dengan sebutan-sebutan orang pintar, misalkan, orang yang pintar dalam pengobatan, al-ismu la yughayyirul haqiqah. Nama tidak merubah hakikat. Kalau hakikatnya, di dalamnya praktek perdukunan, praktek sihir, walaupun dirubah-rubah namanya, tetap itu adalah perdukunan dan juga sihir. Jadi jangan tertipu. Walaupun sebagian mereka penampilannya berjubah, berjenggot. Nah, tapi ketika praktek yang dilakukannya ini, praktek sihir perdukunan, mengaku-ngaku mengetahui ilmu yang gaib, memerintahkan untuk melakukan persembahan-persembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, atau meminta-minta kepada jin, syaitan. Makanya semacam ini, praktek perdukunan, praktek sihir, jangan dipercaya. Tadi saya sebutkan, satu kebenaran, tapi disertai dengan 100 kedustaan. Nah, asabi'ata asyrata, faedah yang ke-17, annahu lam yusaddaq kadibuhu illa bitilkal kaliman lati sumi'at minas sama. Sesungguhnya tidak dibenarkan kedustaannya. Kecuali dengan kalimat yang didengar dari langit. Nah, asaminata asyrata qabulun nufus lil batil. Faedah yang ke-18, bahwasan jiwa ini menerima kebatilan. Bahkan nafsu condong kepada kejelekan-kejelekan. Kaifa yata'allakuna biwahidatin la ya'tabiruna bimi'ah. Bagaimana mereka bergantung kepada satu kebenaran dan mereka tidak mengambil ibrah, tidak mengambil pelajaran dengan 100 kedustaan. Ini bandingannya 1:100. Kebenarannya 1, tapi kedustaannya 100. Sehingga harusnya kita menjauhinya. Ini kadang-kadang benar dukun ini. 1 kebenaran, tapi 100 kedustaan. Jangan tertipu dengan satu kebenaran tadi, sehingga membenarkan si dukun tadi, membenarkan tukang sihir tadi, hanya dengan satu kebenaran yang dijumpainya. Yeah. Kenapa dikatakan kedustaannya lebih banyak? Nah, dimana tadi orang-orang yang bodoh, yang tidak paham, ya, menyebabkan 100 kedustaan ini diterima oleh mereka hanya disebabkan satu kalimah yang benar. Nah, ya, dan banyak tertipu. Memang kadang-kadang benar, ya, tapi hanya satu saja tadi. Sisanya ya kedustaan demi kedustaan. Dan banyak orang tertipu dengan satu kebenaran ini, sehingga terus mempercayainya, terus mempercayainya. Nah, padahal kebenarannya hanya satu, tapi kedustaannya sampai 100 kedustaan. Nah, ini sebagai bentuk peringatan, ya, dari mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Ya, boleh kita mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan, seperti halnya yang dilakukan oleh para dukun dan tukang sihir. Nah, satu kebenaran dicampur adukan dengan 100 kedustaan. Nah, dan ini sebagai peringatan supaya kita jangan tertipu, ya, dengan orang-orang yang suka mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan kepada kita. Nah, maksudnya orang yang datang kepada kita, misalkan dia membawa suatu kebenaran, tapi masuk di bawahnya berbagai macam kebatilan-kebatilan dan tipu daya-tipu daya. Ya, saya kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, wal wajib al-mu'min ayyakuna kayyisan fatonan. Ya. Maka yang wajib bagi seorang mukmin hendaklah dia pintar dan cerdik. Semangat tahui. Oh, ini talbis, campur aduk antara yang hak dan yang batil. Ya, jangan. Nah, semuanya diikuti. Ya, harus pintar ketika ada orang yang tadi mencampur adukan yang hak dan yang batil pun datang kepada kita. Rasulullah mengatakan al-mu'min kayyisun fatanun. Seorang mukmin itu ya harus cerdik, pintar. Nah, jangan bermudah-mudah menerima berita atau khabar sampai dipastikan kebenarannya. Ya, rancu apalagi dicampur adukan. Nah, yang hak dengan yang batil, jangan diterima berita tersebut. At-tasi'ata asyrata, faedah yang ke-19, kanuhum yatalaqqa ba'duhum min ba'din tilkal kalimah wa yahfadunaha wa yastadiluna biha. Ya, keberadaan mereka, sebagian mereka menerima ucapan tersebut dari sebagian yang lainnya. Ya, mereka menjaganya, menghafalkannya dan berdalil dengannya. Ini pun telah kita jelaskan. Al-Isrun, pada yang ke-20, isbatus sifat hilafan lil asy'ariyah al-mu'attilah. Menetapkan sifat-sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, berbeda dengan orang-orang asy'ariyah al-mu'attilah yang menolak sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk di antara akidah Ahlu Sunnati wal Jamaah. Menetapkan sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya dan yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tanpa menolak nama-nama atau sifat-sifat tersebut. Dan tanpa menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Tanpa mempertanyakan bagaimana hakikat sifat-sifat tersebut. Nah, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah berkenaan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak seperti orang-orang Jahmiyah yang mereka menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Tidak juga seperti orang-orang Mu'tazilah yang mereka menetapkan nama tapi menolak sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, menetapkan nama Allah ini, nama Allah itu, tapi nama-nama tersebut tidak mengandung sifat-sifat. Ya. Padahal setiap sesuatu yang ada itu pasti memiliki sifat-sifat. Ya. Sehingga kalau dia menetapkan nama, ya, tapi menolak sifat-sifat, ya, setelah dia langsung, berarti, nah, dia menyatakan bahwasanya Allah itu tidak ada. Ya. Kenapa dikatakan sesuatu yang ada itu pasti memiliki sifat-sifat. Minimalnya sifat itu ya ada, ini sifat. Nah, tapi mereka menetapkan nama-nama dan menolak sifat-sifat. Ada juga di antara mereka yang menetapkan sebagian sifat-sifat dan menolak sifat-sifat yang lainnya. Dan penetapannya ini bukan berdasarkan Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Tapi penetapannya berdasarkan akalnya. Oh, sifat ini masuk akal. Sehingga tetapkan. Sifat ini masuk akal. Sifat ini enggak masuk akal. Sehingga mereka enggak menetapkannya. Walaupun disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan alasan tidak masuk akal, mereka menolaknya. Nah, ya. Adapun seperti dari kaum Asy'ariyah, ini menetapkan sebagian sifat-sifat dan menolak sifat-sifat yang lainnya. Yang mereka tetapkan hanya 20 sifat saja. Ya, sifat-sifat yang lainnya mereka tolak dengan alasan tidak masuk akal. Padahal ya, sifat-sifat tersebut dijelaskan dan disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah Nabi SAW. Nah, adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka menetapkan semua nama-nama dan sifat-sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya dan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Tanpa menolaknya. Ya. Tanpa merubah-rubah maknanya. Tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dan tanpa mempertanyakan bagaimana hakikat sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ya. Dan kewajiban bagi kita terhadap nama dan sifat mengimaninya. Tidak perlu kita mempertanyakan bagaimana hakikat sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Dikarenakan Allah dan Rasulullah yang menjelaskannya. Sehingga kewajiban kita hanya mengimaninya saja. Nah. Al-Hadiyatu wal-Ishrun. Faedah yang ke-21. Anna tilka rajbatu wal-washya. Khaufan min Allah azza wa jalla. Sesungguhnya, nah, bergetarnya makhluk-makhluk tersebut dan juga pingsannya malaikat ketika mendengar ucapan Allah subhanahu wa ta'ala dikarenakan takut kepada Allah azza wa jalla. Nah, asaniyatu wal ishrun, faedah yang ke-22, annahum yakhiruna lillahi sujjada. Mereka, para malaikat, sujud tersungkur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini antara faedah-faedah dari bab yang ke-15. Nanti insya Allah kita masuk pada bab yang ke-16, yaitu babu syafa'ah. Bab tentang syafa'ah. Wallahu a'lam bishawab. Natabi ila huna subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.